Allah subhanahu wa ta'ala tinggi dan terangkat di atas arasy. Dan Allah jauh dari arasy. Sedangkan arasy merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lainnya dari makhlukatullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Di saat kita mengetahui bahwa istawa bimakna ala, istiwa maknanya adalah al-ulu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah al-istiwa istiwa Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk ke dalam sifat dzatiyah ataukah sifat fi'liyah? Naam ya Aba Umair. Istiwa yani al-ulu, apakah sifat al-ulu itu termasuk sifat dzatiyah atau fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Kaif? Berarti Allah pernah tidak ulu. Hah? Naam. Berarti Allah pernah rendah begitu. Ketika turun ke langit dunia, Allah meninggalkan arasy. Ittaqillah ya Aba Umair. Sa'ukhrijuka minal wasitiyah. Entabih, entabih. Naam ya Mahmud. Ulu, istiwa, sifat dhatiyah atau fi'liyah? Hah? Sifat dhatiyah. Coba dibaca ayat itu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin thumma. Apa artinya thumma? Hah? Istawa alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti sebelumnya Naam, naam. Hatiyah Harith. Istiwa sifat dhatiyah am fi'liyah? Hah? Fi'liyah. Sifatul ulu, sifat fi'liyah. Al-istiwa wa huwa al-ulu, sifat fi'liyah. Hah? Hah? Fi'liyah wa dhatiyah. Man yujibu ala hadha su'ali? Naam. Al-ulu sifatun dhatiyah. Wa la syakka fi hadha wa huwa al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-ali. Sabbih isma rabbikal a'la. Allah maha tinggi. Tinggi dalam zat, tinggi dalam qahar, tinggi dalam manzilah. Zatnya tinggi, tidak pernah rendah. Ulu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala alin ala kulli syai. Allah maha tinggi dari seluruh makhluk. Tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini adalah merupakan sifat dhatiyah yang tidak pernah terlepas dari zatullah. Dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Thumma istawa alal arsh. Kemudian istiwa alal arsh. Naam. Sifat ulu bagi Allah adalah sifat dhatiyah. Tapi sifat alistiwa alal arsh adalah sifat fi'liyah. Alistiwa maknahu al-ulu. Naam.